saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Cara meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala telah Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam kitabnya, dan telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan dalam sunnahnya. Secara umum, caranya adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena memang surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua setiap umatku akan masuk ke dalam surga selain mereka yang enggak mau masuk surga. Kila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok ada yang enggak mau masuk surga? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau menaati perintahku, tidak mau menjauhi laranganku, faqad aba. Maka sebenarnya, ya meskipun secara lisannya dia mengatakan bahwa dia ingin masuk ke dalam surga, tetapi halnya, lisanul halnya, keadaannya menyatakan bahwa dirinya tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jalan ketakwaan ini dirincikan di ayat, di banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah seperti yang tertera di surah Al-Mu'minun, yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan ciri orang-orang yang sukses di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Iman inilah modal untuk meraih kesuksesan. Tinggal dia bisa memanagenya, dia bisa mengelolanya. Bagaimana supaya dia sukses dengan modal yang telah dia miliki, yaitu dia laksanakan konsekuensi keimanan seperti yang tertera di ayat-ayat setelahnya. Allah terangkan ya sifat orang-orang yang beriman, bahwa mereka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, bahwa mereka dalam salatnya mereka khusyuk, ya, yakni hudurul qalbi wa sukunul arkan, berusaha menghadirkan hatinya dalam salat dan tunduk diamnya anggota badan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadikan ayat ini dan ayat setelahnya sebagai barometer, sebagai, dan kita bisa bercermin dengannya. Kalau kita ingin betul-betul sebagai orang yang sukses, maka tengok diri kita, coba sesuaikan. Kalau kita sudah menyesuaikan, berarti kita bakal akan menjadi orang-orang yang sukses. Akan tapi kalau keadaan diri kita tidak sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang sukses, orang-orang yang beriman ini, maka kita belum berhak ya menjadi orang-orang yang sukses. Allah terangkan, alladzina hum fi salatihim khum, ciri mereka khusyuk ketika salat. Sekarang kita tengok diri kita, apakah dalam salat kita kita khusyuk ataukah kita lalai? Perhatian kita lebih tertuju ya kepada dunia sehingga hampir sedikit sekali perhatian kita terhadap salat kita. Maka berarti kita ada kekurangan ya, belum bisa mencapai kesempurnaan, belum seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang-orang yang beruntung sampai kita menyesuaikan dan berusaha untuknya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tinggal kita sesuaikan diri kita dengannya. Dan kemudian di ayat setelahnya kita akan mengetahui, yakni kita bisa tengok kadar diri kita, menyesuaikan diri kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, sifat mereka juga meninggalkan, berpaling dari hal yang sia-sia, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sia-sia mereka tinggalkan. Tinggal kita ngacak diri kita, apakah keadaan diri kita seperti ini atau tidak, atau bahkan kita ya sering melakukan hal yang sia-sia, sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kalau seperti ini kita belum tergolong ke dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat orang-orang yang sukses ini. Di samping mereka khusyuk ketika salat, mereka juga meninggalkan hal yang tidak berguna baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak berguna baginya. Tinggal tengok diri kita. Kalau kita ingin jadi orang yang sukses, coba ya kita coba dorong diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kira-kira ada faedahnya enggak buat diri kita dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat? Kalau enggak ada faedahnya, buat apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'idun." Mereka juga adalah orang-orang yang menunaikan zakat, baik zakat mal, ya ketika telah mencapai nisab, ukuran wajib zakat, kemudian berlalu haul, dia keluarkan zakatnya. Demikian pula seusai menjalankan puasa Ramadan, mereka keluarkan pula zakat fitri atau zakat fitrah, mereka keluarkan. Kalau seperti ini berarti kita calon bakal menjadi orang-orang yang sukses. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidhun. Demikian pula orang yang menjaga kehormatan kemaluannya, ya. Dia jaga dari perzinaan, demikian pula yang dapat mengantarkan kepadanya, dia jaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka, aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri baru dia datangi, atau budak yang mereka miliki, maka dalam hal ini mereka tidak dicela, tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala telah berikan jalannya ini, ya, yaitu mendatangi istri, bukan kepada yakni wanita yang tidak halal baginya. Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari jalan selain ini, yakni selain nikah, dia malah mendatangi perzinaan, perbuatan-perbuatan keji termasuk di dalamnya homoseksual dan lain sebagainya, ya, dan semisalnya, ya. Faulaika humul adun, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Berarti tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sukses ini. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat mereka juga terhadap amanah yang dibebankan kepada mereka, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, mereka kerjakan, mereka jalankan ibadah. Demikian pula amanah yang dibebankan kepada mereka dari manusia, mereka laksanakan, mereka jalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Demikian pula terhadap janji, baik yang mereka adakan antar mereka dengan Allah Subhanahu wa taala maupun antar mereka dengan sesama mereka, ya, mereka laksanakan. Ya, karena janji, wa kana ahdullahi mas'ula. Janji dengan Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban. Dan karena mengingkari janji adalah sifat di antara sifat-sifat orang munafik, maka mereka melaksanakan janji ketika mereka berjanji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Dan mereka juga menjalankan, bersaksi dengan benar, ya, tidak berkata dusta di dalamnya. Walladzina hum bi syahadatihim walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Di samping itu semua mereka juga menjaga salatnya, baik menjaga waktunya, mereka juga menjaga syaratnya, mereka juga menjaga rukunnya, mereka juga menjaga kewajiban-kewajibannya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sifat-sifat ini, dan kita bisa tengok diri kita menyesuaikan kepadanya. Kalau kita sudah seperti ini, maka kita bakal menjadi, kata Allah, ulaika humul waritsun. Mereka yang akan mewarisi. Apa yang akan mereka warisi? Mereka akan tempati, ya, alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah jalan. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, tinggal tengok diri kita. Kita bercermin, sudahkah dalam diri kita melaksanakan, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan ini di dalam Al-Qur'an, kalau sudah berarti kita bakal menjadi orang-orang yang beruntung dan sukses. Kalau tidak demikian, maka hendaknya kita khawatirkan diri kita, kita enggak menjadi orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu.